بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih berbab tentang keutamaan mencintai karena Allah. Kita masih pada hadis yang pertama di bab ini, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tiga hal yang siapa saja memilikinya niscaya akan merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan lezatnya iman. Maka pada pertemuan yang lalu disebutkan di dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man kunna fihi, siapa yang tiga sifat tersebut ada padanya, yakni siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut, tiga sifat tersebut, wajada bihinna, maka dengan sebab tiga sifat tersebut ia akan mendapatkan, merasakan halawatul iman, manisnya, lezatnya iman. Bukan manisnya gula maupun madu, namun rasa manis yang jauh lebih besar dari seluruh, dari segala sesuatu yang manis, yakni rasa manis yang didapatkan, dirasakan seseorang fi qalbihi, di dalam hatinya, dan rasa kelezatan yang sangat agung yang tidak bisa disamai dengan apapun. Seseorang yang mendapatkan halawatul iman, dia akan mendapatkan di dalam dadanya insyirah, kelapangan, dadanya lapang, dadanya luas, dan dia akan memiliki kecintaan, semangat terhadap kebaikan, dan juga dia akan mencintai ahlul khair, orang-orang yang baik. Rasa manis, rasa lezat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang sudah merasakannya setelah sebelumnya dia tidak merasakan. Itulah halawatul iman, manisnya iman. Siapa saja yang mendapatkannya, maka berarti dia mendapatkan sesuatu yang besar, keutamaan yang besar, yang rasa manis tersebut, manisnya iman, akan dirasakan, didapatkan ketika memiliki tiga sifat ini. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Qala Syekh rahimahullah wa huna qala ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Walam yaqul thumma rasuluhu. Dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan Allah kemudian Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Tetapi Nabi menggunakan kalimah al-wawu yang artinya dan, ayyakuna Allahu wa rasuluhu, bukan ayyakuna Allahu thumma rasuluhu. Mengapa? Li'anna mahabbata ar-rasuli alaihi salatu wassalamu huna tabi'atun wa nabi'atun min mahabbatillah, min mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, di sini sifatnya tabi'ah, mengikuti, dan nabi'ah berasal dari atau muncul karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kecintaan yang berdiri sendiri. Kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah kecintaan yang sifatnya mengikuti kecintaan kepada Allah, dan muncul ada karena mencintai Allah sebagai salah satu konsekuensi. Cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulnya, karena Allah mencintainya, karena Allah memerintahkannya. Itulah yang dikatakan tabi'atun wa nabi'atun, mengikuti dan berasal darinya atau muncul karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal insanu yuhibbur rasula biqadri ma yuhibbullaha, maka seseorang mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam sesuai dengan kadar kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama kana lillahi ahabba kana lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahabba. Setiap kali dia lebih mencintai Allah, maka dia pun akan lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbanding lurus, semakin cinta kepada Allah, maka konsekuensinya akan semakin cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lakin ma'al asafi anna ba'dun nasi yuhibbur rasula ma'allahi wala yuhibbur rasula lillahi, akan tetapi sangat-sangat disesalkan, sangat-sangat disayangkan bahwa ada sebagian orang yang dia mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam ma'allah, bersama dengan Allah, sifatnya bersama, disamakan, tidak mencintai Rasulullah lillah, karena Allah, atau dalam rangka mencintai Allah. Intabihu lihadzal farq, perhatikanlah perbedaan ini. Yuhibbur rasula ma'allahi wa la yuhibbur rasula illahi, mencintai Rasulullah ma'allah, bersama Allah, dan tidak mencintai Rasulullah karena Allah. Beda antara kalimat ma'allah yuhibbur rasula ma'allah dan yuhibbur rasula lillah, mencintai Rasulullah bersama Allah dengan mencintai Rasulullah lillah, karena Allah. Dua kalimat yang jauh berbeda maknanya. Yang pertama hukumnya syirik, yang kedua wajib. Kaifa, bagaimana penjelasannya? Tajiduhu yuhibbur rasula aktsara min mahabbatihi lillahi, engkau dapati orang ini mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih banyak, lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Wa hadza naw'un min asy-syirk, dan tentunya hal ini, kecintaan seperti ini, jelas termasuk satu jenis dari kesyirikan. Kesyirikan yang sangat besar. Anta tuhibbur rasula lillahi li'annahu rasulullah, engkau mencintai Rasulullah lillah, karena Allah. Mengapa? Li'annahu Rasulullah, karena beliau adalah utusan Allah, maka kita pun mencintainya. Karena beliau orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, kita pun mencintainya, dan kita pun mencintainya karena diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Wal mahabbatu fil asli wal ummi mahabbatullahi azza wa jalla. Dan yang namanya kecintaan pada asalnya dan yang pokoknya, yang intinya adalah mahabbatullah azza wa jalla. Cinta kepada Allah azza wa jalla. Inilah kecintaan yang asli, yang pada asalnya, yang intinya, yang pokoknya. Lakin haula'il ladzina ghalau fir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kecintaan kepada selain Allah, maka sifatnya karena Allah, dalam rangka mencintai Allah, bukan kecintaannya berdiri sendiri. Karena apa? Kecintaan yang asal, yang induk, yang pokok adalah mencintai Allah. Adapun yang lainnya, maka dalam rangka mencintai Allah, karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya mengikuti, bukan berdiri sendiri. Tetapi orang-orang ini, mereka telah ekstrim, berlebih-lebihan terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yuhibbuna ar-rasula ma'allahi. Mereka mencintai Rasulullah bersama Allah. Ini disejajarkan kecintaan mereka kepada Rasulullah dengan kecintaan mereka kepada Allah. La yuhibbunahu lillah. Mereka tidak mencintai beliau lillah, karena Allah. Ayaj'alunahu syarikan lillahi fil mahabbati. Maksudnya mereka menjadikan beliau Rasulullah sebagai sekutu bagi Allah dalam masalah al-mahabbah, kecintaan. Bal yuhibbuhu a'zama min mahabbatillah. Bahkan dia mencintai beliau lebih besar daripada mencintai Allah. Tajiduhu idza dzukira ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iqsha'arra juddu min al-mahabbati wa ta'dhim. Kita atau engkau dapati, engkau jumpai orang ini yang ekstrim, yang sangat berlebihan dalam mencintai Rasulullah, yang bahkan lebih besar kecintaan kepada Rasulullah daripada kecintaannya kepada Allah. Kita dapati dia apabila nama Rasulullah alaihi salatu wassalam disebut, niscaya gemetar kulitnya, merinding, gemetar. Mengapa? Karena besarnya kecintaan dia kepada Rasulullah, dan karena pengagungan yang besar, yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin idza dzukirallahu idza huwa baridun la ta'assaru. Akan tapi apabila disebut nama Allah, disebut Allahu Akbar atau dibacakan ayat-ayat Allah, intinya disebut nama Allah, tiba-tiba dia dingin, tidak terpengaruh, tidak bergetar, biasa saja. Ini menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Ini jelas kesyirikan. Syirik yang sangat besar, menyamakan kecintaan kepada Rasulullah dengan kecintaan kepada Allah itu saja sudah syirik besar, apalagi lebih mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam daripada mencintai Allah. Jelas lebih besar lagi kesyirikannya. Maka hati-hati, jangan sampai kita seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Hal hadhi mahabbatun nafi'atun lil insani. Apakah kecintaan seperti ini kecintaan yang bermanfaat bagi seorang? La tanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya. Hadhihi mahabbatun syirkiyyatun, inilah kecintaan yang mengandung kesyirikan, syirik akbar, syirik besar. Alaika an tuhibbu an tuhibba lil an tuhibba Allah wa rasulahu wajib atasmu untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Wa antakuna mahabbatuka lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tanabi'atan min mahabbatillahi wa tabi'atan li mahabbatillah. Dan hendaknya kecintaanmu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam itu karena mencintai Allah, muncul ada karena mencintai Allah, dan sifatnya mengikuti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perangai atau sifat yang pertama yang dengannya seseorang akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, termasuk dirinya sendiri, orang tuanya, gurunya, dan semua makhluk. Intinya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini harus kita miliki supaya kita mendapatkan halawatul iman, dan supaya kecintaan kita benar, syar'i, dan bernilai ibadah, tidak mengandung kesyirikan. Kalau kecintaan kita kepada makhluk sama dengan kecintaan kita kepada Allah, itu syirik, syirik besar. Maka tidak boleh. Berarti sifat yang pertama ini mau tidak mau harus kita miliki. Kalau tidak, keimanan kita, tauhid kita terancam. Bukan hanya sekedar suatu keutamaan, kalau engkau ingin mendapatkan halawatul iman, manusia iman, maka Allah dan Rasulnya harus mencintai, lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Bukannya sifatnya untuk meraih keutamaan, tetapi ini sifatnya adalah rukun syarat bagi keimanan kita, yang mau tidak mau harus dimiliki supaya iman kita benar dan sah. Qala wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi. Yang kedua, sifat yang kedua yang dengannya seseorang akan mendapatkan halawatul iman adalah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali lillah, karena Allah. Hadza syahidu, inilah yang menjadi pembahasan kita, penguat pembahasan kita, kajian kita. Tuhibbul mar'a la tuhibbuhu illa lillah. Engkau mencintai seorang, yakni seorang muslim, seorang mukmin, engkau tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. La tuhibbuhu liqarabatin. Engkau tidaklah mencintainya karena kerabat. Bukan hanya sekedar kerabat. Engkau tidaklah mencintainya karena dia kerabatmu. Wala limalin. Dan juga engkau tidaklah mencintainya karena harta. Karena dia punya harta maka saya mencintainya. Tidak. Tidak ada urusannya dengan harta. Wala lijahin. Tidak pula engkau mencintainya karena kedudukan. Oh, dia orang yang tinggi jabatannya, kedudukannya, maka saya mencintainya. Tidak. Tidak seperti itu. Wala lisyai'in minad dunya. Intinya engkau tidaklah mencintainya karena sesuatu dari urusan duniawi, harta, pangkat, jabatan, dan yang lainnya, pujian dan yang lainnya, perkara duniawi. Bukan karena itu. Innama tuhibbuhu lillah. Tetapi engkau mencintainya karena Allah, tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara duniawi tadi. Berarti patokannya adalah ketaatan orang yang dicintai. Semakin orang yang dicintai itu semakin taat, maka kita pun semakin cinta kepada dunia. Itu patokannya. Ketaatan orang yang kita cintai itu yang menjadi patokan, barometer kecintaan karena Allah. Amma mahabbatul qarabati fahiya mahabbatun tabi'iyyatun. Adapun kecintaan karena kerabat, keluarga, family, kekerabatan, keluarga, maka itu adalah kecintaannya, sifatnya tabiat, yakni semua orang akan mendapatkannya, memilikinya. Mahabbah tabi'iyah, semua orang, bahkan semua makhluk, makhluk yang bernyawa, yang punya ruh, memiliki mahabbah tabi'iyah. Kullun yuhibbu qaribahu mahabbatan tabi'iyatan. Semua makhluk, semua orang mencintai kerabatnya, keluarganya, familinya dengan kecintaan tabiat. Hatal bahaim, hatal bahaim tuhibbu auladah. Bahkan binatang ternak pun, al-bahaim, dia mencintai anak-anaknya. Tajidul umma minal bahaimi wal hasharati tuhibbu auladaha hatta yakburu wa istaqillu bi anfusihim. Engkau dapati induk dari binatang ternak dan juga serangga-serangga, engkau dapati, atau engkau dapati induk tadi dari binatang-binatang ternak dan serangga, induk tersebut mencintai anak-anaknya sampai anak-anaknya besar dan bisa mandiri, bisa mengurusi dirinya sendiri. Thumma tabda'u fi tardihim. Kemudian setelah anak-anaknya bisa mandiri, bisa nyari makan sendiri, bisa hidup mandiri, tidak perlu dibantu, maka diusir oleh induknya. Itu cintaan tabi'iyah. Maka sesuatu yang biasa, yang wajar semua makhluk mendapatkannya. Wa idza kana 'indaka hirratun unzur ilaiha. Apabila engkau memiliki seekor kucing, kucing betina, unzur, maka perhatikan ilaiha, perhatikan kucing betina tersebut. Kaifa tahnu 'ala auladiha? Bagaimana induk kucing tersebut atau kucing betina tersebut menyayangi anak-anaknya? Wa tahmiluhum fi ayyamil burdi. Engkau lihat kucing betina tersebut, sang induk tadi, membawa anak-anaknya di musim yang dingin, dibawa. Tudkhiluhum fid difi. Induk kucing tersebut memasukkan anak-anaknya pada keadaan yang hangat, pada kehangatan, yakni dipeluk atau dikondisikan di tempat yang hangat. Intinya dikondisikan supaya anak-anaknya merasakan kehangatan. Wa tumsikuhum bi asnaniha. Engkau lihat induk kucing tadi, kucing betina tadi, memegang anak-anaknya dengan gigi-giginya. Karena itulah yang dimampui. Tidak mungkin dia mengangkat dengan kakinya, enggak bisa. Tapi dengan cara digigit. Bukan digigit untuk dimakan, tapi untuk diangkat. Lakin la tu'athiru fihim syai'a. Tetapi kecintaan yang sifatnya tabiat tersebut tidak ada pengaruh bagi induk tadi, sang betina atau sang ibu tadi. Tidak mempengaruhi, tidak ada pengaruh padanya, pada mereka, hewan-hewan tersebut. Li'annaha tumsikuhum imsaka rahmatin. Dikarenakan induk tadi memegang mereka atau menyayangi mereka dengan memegang mereka dengan pemegangan sifatnya kasih sayang, mengurusi mereka, dipegang, dibawa, ditempatkan di tempat yang hangat, itu adalah sikap rahmat, kasih sayang sang induk kepada anak-anak. Hatta idza futimu wastaqallu bi anfusih. Sehingga apabila anak-anak tersebut, anak-anak kucing tadi, sudah disapih, dilepas, dan sudah bisa mandiri, bisa mengurusi dirinya sendiri, bada'at taturuduhum, maka sang induk pun mulai mengusir mereka. Jadi kalau makannya sudah mandiri, ketika anak yang sudah dewasa, yang sudah bisa mandiri, ingin ikut makan, ya diusir seperti hewan yang lain, seperti bukan anaknya sendiri. Fallahu yulqi fi qalbiha ar-rahmata madamu muhtajina ilaiha. Maka Allah memberikan kasih sayang, sifat kasih sayang ke hati induk tadi, kucing betina tadi. Selama anak-anaknya masih membutuhkannya, maka Allah memberikan kasih sayang kepada kucing betina tadi. Tsumma ba'da dzalika yakununa mithla ghairihim. Kemudian setelah itu anak-anak tadi seperti yang lainnya. Bukan dianggap bukan anaknya lagi. Yani ketika makannya sudah masing-masing. Itu hewan. Allah berikan mahabbah tabi'iyah, kecintaan sifatnya tabi'. Fasyahidu, maka yang jadi penguat dari penjelasan ini adalah anna mahabbatal qarabati mahabbatun tabi'iyyatun. Bahwasanya kecintaan kepada kerabat atau keluarga adalah kecintaan sifatnya tabiat. Kecintaannya sifatnya tabiat. Lakin idza kana qaribuka min ibadillahi as-salihin. Akan tetapi apabila kerabatmu itu termasuk dari hamba-hamba Allah yang saleh, fa ahbabtahu faqal mahabbati at-tabi'iyyati fa anta ahbabtahu lillah. Lalu engkau mencintainya melebihi dari kecintaan tabiat, maka berarti engkau mencintainya karena Allah. Sehingga mencintai seseorang karena kerabat adalah perkara yang tabiat, yang wajar, yang semua makhluk memilikinya. Tidak ada keistimewaan kalau sekedar cinta karena dia kerabat kita. Tetapi ketika kita mencintainya lebih dari itu, dia kerabat saya mencintainya, dan saya mencintainya bukan karena sekedar kerabat saya, tetapi dia adalah hamba Allah, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, maka saya mencintainya. Maka yang seperti ini namanya al-mahabbatu fillah, kecintaan karena Allah. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Engkau atas seseorang mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ayyarji'a fil kufri ba'da idh anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyudzafa finnar. Intinya yang kedua ini adalah mencintai seseorang karena Allah, bukan karena duniawi. Sehingga kecintaannya akan bertambah ketika orang yang dicintai semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa, maka dia semakin cinta kepada. Dan sebaliknya, ketika orang yang dicintai kurang ketaatannya, maka dia pun kurang cintanya kepada orang tersebut. Terlepas apakah dia membantu orang yang dia cintai itu membantu dia dari sisi duniawi atau tidak, itu perkara lain. Tidak akan mempengaruhi kecintaan dia kepada orang tersebut karena Allah. Misalkan suatu saat orang yang dicintai tidak memberikan bantuan, misalkan biasanya membantu, maka tetap dia akan mencintainya selama saudaranya tersebut taat kepada Allah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin taklim, rajin ta'awun dan yang lainnya, maka dia akan mencintainya. Walaupun mungkin dalam pribadi dia, dia tidak mendapatkan keuntungan, tidak masalah. Kenapa? Karena cintanya dia kepada orang tersebut lillah, tidak ada kaitannya dengan keuntungan pribadi. Dan yang seperti ini teorinya mudah, namun prakteknya sulit dan butuh keikhlasan, butuh perjuangan, dan butuh terus upaya dari kita semaksimal mungkin. Terus kita berdoa kepada Allah agar diberikan al-mahabbatu lillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan cara terus menetapi sifat keikhlasan, kejujuran, sabar, dan terus berdoa supaya Allah anugerahkan keutamaan yang besar tadi, al-mahabbatu billahi wa fillah. Sifat atau perangai yang ketiga adalah seseorang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Ya'ni yakrahu ayyarji'a fil kufri ba'da idh anqadahu Allah minhu. yakni dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. Wa hadhihi zahiratun fi man kana kafiran tsumma aslama. Sifat atau perang yang ketiga ini sangat nampak jelas ada pada orang yang dahulunya kafir kemudian dia masuk Islam. Jelas dia akan memiliki lebih besar sifat yang ketiga ini dimiliki oleh orang yang dahulunya kafir. Mengapa? Karena dia sudah mendapatkan hidayah. Tadinya kafir, sekarang dapat hidayah Islam, maka dia benar-benar tidak akan mau kembali kepada kekafiran setelah dia mendapatkan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin man wulida fil islami fayakrahu ayyakuna fil kufri ba'da an manallahu alaihi bil islami kama yakrahu ayyudhafa fin nar. Tetapi orang yang dilahirkan di dalam Islam maka dia pun akan benci, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya Islam, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api, yakni annau law qudhifa fin nari lakana ahwana alaihi min ayyauda kafiran ba'da islami. Maksudnya seandainya dia dilemparkan ke dalam api, maka niscaya hal itu lebih ringan baginya, lebih ringan baginya daripada dia kembali menjadi orang kafir setelah dia Islam. Itu adalah sifat yang sangat besar, sangat istimewa, yaitu seorang tidak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka, dalam api. Bahkan seandainya dia dilemparkan dalam api, itu lebih ringan bagi dia daripada dia harus kembali kepada kekufuran. Wa hadza walhamdulillahi halu katsirin minal mu'minin. Dan yang seperti ini, kondisi seperti ini dan segala puji bagi Allah adalah keadaan banyak dari kaum mukminin. Katsirun minal mu'minina law qila lahu, banyak dari kalangan mukminin. Seandainya dikatakan kepadanya, takfur, engkau harus kufur. Aw nulqika min a'la syahiqin fil baladi. Aw nuhriquka. Laqala ahriquni. Alquni min a'la syahiqin wal artaddu min ba'd islam. Seandainya dikatakan kepada dia, engkau harus kufur, atau kalau tidak kami akan melemparkan engkau dari atas tebing atau tempat yang tertinggi, atau kami akan bakar engkau, niscaya orang mukmin akan mengatakan, silakan bakar saya, silakan lempar saya dari tempat yang paling tinggi, dan saya tidak akan murtad setelah saya masuk Islam. Ini keadaan banyak dari kaum mukminin ketika sudah merasakan manisnya iman atau nikmatnya Islam, maka dia tidak akan mau kembali kepada kekufuran. Bahkan seandainya dia dipaksa untuk dibakar atau dibunuh, maka dia lebih suka untuk dibakar atau dibunuh daripada dia harus murtad keluar dari Islam. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.